Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Dan insyaallah kita akan membaca hadis yang keempat diberi judul bab oleh Al-Mundhiri, Babun umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab, kita diperintahkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum kita membaca hadis ini, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang bagaimana kompromi antara firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masalah agama, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi orang-orang musyrikin yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. La ikraha fid din, Allah firmankan di surat Al-Baqarah. Dan dalam banyak ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita memerangi orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Seperti dalam surat Al-Anfal, Allah Ta'ala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Dan yang dimaksud fitnah adalah kesyirikan. "Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah," dan agama semuanya milik Allah Ta'ala. Sebagian ulama menjelaskan, kita memahami bahwa tidak mungkin ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat yang Al-Quran yang lain. Itu bagian dari prinsip yang harus kita tanamkan. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran itu datang dari selain Allah, tentu mereka akan menjumpai adanya banyak pertentangan yang banyak dalam Al-Quran. Sehingga tidak mungkin firman Allah bertentangan dengan firman Allah yang lain, baik dalam masalah berita maupun dalam masalah ahkam. Dan kalaupun ada dalam masalah ahkam yang itu tidak mungkin bisa dikompromikan, maka berarti ayat yang kedua menasakh ayat yang pertama. Ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama. Tayyib. Selanjutnya, untuk firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Jelas ini tidak bertentangan dengan perintah Allah yang menyuruh kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin. Dan yang perlu kita luruskan adalah pemahaman terkait makna la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Makna dari ayat ini, la ikraha fid din, lihat di lanjutan ayat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas perbedaan antara ar-rusydu dengan al-ghayy. Telah jelas perbedaan antara jalan petunjuk dengan penyimpangan, dengan kesesatan. Artinya, kebenaran agama ini sangat jelas. Kebenaran agama ini sangat jelas. Ayat-ayat yang menjelaskan terkait keberadaan agama ini yang menunjukkan posisi dia lebih benar dibandingkan agama yang lain sangat nampak di permukaan. Wa hujajuhul qati'at. Ada banyak dalil-dalil yang pasti, yang qat'i, la yahtajul amru fihi ila ikrah. Sehingga siapa yang sudah mempelajarinya enggak butuh untuk dipaksa mengakui kebenaran agama. Saya ulang ya. Jadi yang dimaksud la ikraha fid din, tafsir yang benar adalah bahwa kebenaran agama ini sangat jelas. Dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang paling benar sangat banyak. Karena itu siapa yang sudah mendengarnya dan sudah menerima dalil-dalil tersebut tidak butuh untuk dipaksa mengakui kebenaran agama ini. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sehingga tidak ada paksaan dalam masalah agama, karena kebenaran sangat jelas ketika dibandingkan dengan kebatilan. kebenaran agama ini sangat jelas ketika dibandingkan dengan agama yang lain. Dipahami ya? Oleh karena itulah, bagi siapa yang memahami hakikat dari agama ini, dia tidak perlu dipaksa untuk masuk Islam. Namun yang perlu dipaksa adalah orang yang bersikap sombong, man kabara wa anada, yang bersikap sombong dan yang menentang agama yang sudah jelas-jelas kebenarannya. Orang semacam ini layak untuk dipaksa. Paham ya? Baik. Sehingga ketika ada sebuah pernyataan, saya tidak perlu memaksa Anda untuk menerima apa yang saya sampaikan. Tapi yang saya sampaikan enggak ada yang salah. Ya? Yang saya sampaikan tidak ada yang salah. Artinya, renungkan baik-baik apa yang saya sampaikan. Anda akan bisa menerimanya sebagai kebenaran. Tapi kalau sampai di antara Anda ada yang tidak mau menerimanya, maka saya berhak untuk memaksa. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Sehingga Islam sangat jelas kebenarannya. Tabayyana ar-rusyd minal ghayy, antara jalan hidayah dengan penyimpangan jelas perbedaannya. Sehingga seharusnya orang yang belajar Islam, yang memahami agama ini, dia tidak perlu dipaksa untuk memasukinya. Kecuali orang yang sombong, di posisi itulah dia berhak untuk dipaksa agar dia mau masuk Islam. Sehingga fungsi jihad adalah memaksa manusia untuk mau menerima kebenaran yang sudah demikian jelas kebenarannya. Kalaupun dalam puncaknya dia enggak mau menerimanya, yang ditoleransi hanya satu, yaitu Ahlul Kitab. Khusus untuk Ahlul Kitab, diperbolehkan bagi dia bertahan sebagai Ahlul Kitab, tapi dia wajib untuk membayar jizyah. Wajib mengikuti hukum Allah dengan salah satunya adalah membayar jizyah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 29, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِيرُونَ. Perangilah para ahli kitab. Kemudian Allah sebutkan karakter ahli kitab. Perangilah para ahli kitab yang mereka, satu, tidak beriman kepada Allah. Dua, tidak beriman kepada hari akhir. Tiga, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan apa yang diharamkan oleh Rasulnya. Yang keempat, tidak mengikuti agama yang benar. Minal ladhina utul kitab, di kalangan ahli kitab. Sehingga Allah sebut sifatnya ahli kitab dengan empat kriteria ini. Maka siapa yang mengatakan agamanya ahli kitab adalah agama yang benar, ini jelas salah. Al-Quran mengatakan orang ahli kitab itu wala yadinuna dinal haq. Mereka tidak menganut agama yang benar. Perangilah orang yang punya empat karakter ini di kalangan ahli kitab. Hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun, sampai mereka mau menyerahkan jizyah wahum saghirun dalam kondisi mereka terhina. Sehingga penyerahan jizyah itu tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh pakai transfer, tapi dia harus datang sendiri menghadap ke petugas yang telah ditetapkan oleh kaum muslimin. Kemudian dia dibuat antri untuk setor jizyah, dibuat repot. Sehingga dia saat setor jizyah, kata Allah, wahum saghirun, dalam kondisi terhina. Dan di antara hikmahnya adalah agar dia tidak betah menjadi ahli kitab. Kalau enggak betah, maka diharapkan dia mau masuk Islam. Ketika masuk Islam, semua aturan itu hilang dan tidak lagi berlaku bagi dia untuk wajib membayar jizyah. Tayyib. Ini sedikit pengantar sebelum kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis yang akan kita baca ini tidak bertentangan dengan prinsip yang diajarkan di surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena yang dimaksud dengan la ikraha fiddin adalah agama ini sudah demikian jelas, maka orang yang mempelajarinya tidak butuh dipaksa untuk masuk Islam. Sehingga siapa yang tidak mau menerima setelah dia mendapatkan keterangan, berarti dia orang yang bersikap sombong, menolak kebenaran, di saat itulah dia berhak untuk dipaksa. Dan fungsi jihad memaksa orang untuk mau menerima kebenaran. Apa salahnya kalau orang dipaksa untuk menerima kebenaran, Pak? Karena dia dibiarkan dalam kesesatan, itu membiarkan orang dalam kebinasaan. Berarti jihad itu fungsinya pendidikan. Namun pendidikan skala besar, sehingga dia dipaksa untuk mau menerima kebenaran. Sebab kalau dia dibiarkan dalam kebatilan, berarti sama dengan membiarkan dia dalam kebinasaan. Sekarang kita akan baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan. Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'da. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan dipilihlah Abu Bakar ba'dahu untuk menjadi khalifah setelah beliau. Wa kafara man kafara minal Arab. Dan banyak orang Arab yang mati kafir. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan Umar memberikan nasihat kepada Abu Bakar. Kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kenapa engkau perangi masyarakat sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsah. Siapa yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, maka terlindungi dari peperangan yang dilancarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlindungi hartanya dan jiwanya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan nanti hisabnya kembali kepada Allah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh aku akan perangi orang yang membeda-bedakan antara syariat salat dengan zakat. Dan itu terjadi di zaman Abu Bakar. Ada sebagian orang yang membedakan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Dia memahami salat tetap wajib meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tapi zakat sudah tidak lagi wajib setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pemahaman mereka, zakat itu diserahkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima zakat. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Fa innaz zakata haqqul mal. Zakat adalah kewajiban harta. Wallahi law mana'uni iqalan. Demi Allah, andaikan mereka tidak mau menyerahkan iqal. Iqal artinya tali kekang yang dipakai untuk nali binatang. Law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka tidak mau menyerahkan iqal yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, laqataltuhum, aku akan perangi mereka ala man'ihi, karena mereka tidak mau menyerahkannya. Faqala Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fawallahi ma huwa illa an ra'aytullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa'araftu annahu al-haq. Demi Allah, pernyataan ini tidak lain kecuali aku mandang ra'aitullah, aku memandang Allah telah melapangkan dada Abu Bakar, dalam arti telah menanamkan keyakinan pada diri Abu Bakar lil qital, untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Fa'araftu annahu al-haq, sehingga saya tahu ini adalah kebenaran. Baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita bisa melihat sebuah urutan cerita kenapa terjadi peperangan di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum muslimin memiliki masalah internal. Ada dua masalah internal yang dialami oleh kaum muslimin yang terbesar, yang pertama apa? Yang pertama, munculnya orang yang tidak mau bayar zakat. Dengan pemahaman sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Abu Bakar, farraqa bainas salati waz zakat. Mereka membedakan antara syariat salat dengan zakat. Yang kedua adalah munculnya al-murtaddin, orang-orang yang murtad. Dan kalau kita tambahkan, yang ketiga adalah munculnya fenomena nabi palsu. Yang dengan kejadian-kejadian ini, masalah-masalah internal yang dialami oleh kaum muslimin, maka menyebabkan ada banyak sekali kebijakan berkaitan dengan masalah agama yang baru muncul di zaman setelah Abu Bakar. Seperti diantaranya adalah perluasan kaum muslimin keluar daerah yang lebih jauh. Dan itu lebih banyak futuhat, lebih banyak dilakukan di masa Umar. Kemudian demikian pula yang terjadi berkaitan dengan sholat taraweh, yang itu terjadi di zaman Umar. Kemudian adanya majlis syura, yang itu juga ada di zaman Umar. Kemudian ada beberapa kebijakan pasar yang baru ditetapkan di zaman Umar, yang itu belum ada di zaman Abu Bakar. Tayyib. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ustukhlifa. Beliau ditunjuk untuk jadi pengganti. Ustukhlifa, ditunjuk untuk jadi khalifah. Karena itu gelar beliau adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang, gelar beliau adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan gelar Amirul Mukminin baru diberikan di zaman Umar. Karena ketika Umar menjadi khalifah, beliau dipanggil dengan Khalifatu Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna khalifah? Makna khalifah artinya pengganti. Makna khalifah artinya adalah pengganti. Sehingga Abu Bakar digelari Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin kaum muslimin. Nah, kemudian ketika Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar, maka beliau digelari dengan Khalifatu Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar merasa gelar ini kepanjangan. Gelar ini kepanjangan. Sehingga untuk memperpendek, maka Umar meminta agar kaum muslimin memanggil beliau dengan apa? Amirul Mukminin. Karena itu yang bergelar khalifah hanyalah Abu Bakar, setelah itu baru ma'ruf gelar bagi para khalifah setelahnya adalah Amirul Mukminin, amirnya bagi kaum mukminin. Dan yang pertama kali di antara Khulafaur Rasyidin yang bergelar itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun gelar Amirul Mukminin yang pertama kali bukan Umar yang mendapatkan. Sebelumnya pernah diberikan kepada Abdullah bin Jahash ketika beliau memimpin sebuah syariah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kejadian perang Badar. Abdullah bin Jahash dipanggil oleh pasukannya karena beliau jadi panglima dengan panggilan Amirul Mukminin, dan itu sahabat pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Tapi kalau di kalangan Khulafaur Rasyidin, yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pada waktu Abu Bakar ditunjuk jadi khalifah, kafara man kafara minal Arab. Ada sebagian orang Arab yang murtad, dia balik kafir. Dan bahkan mengganggu kaum muslimin yang lain. Dan ada juga di antara mereka yang mana'uz zakah, tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi semuanya. Yang murtad diperangi, yang tidak mau bayar zakat juga diperangi. Nabi palsu juga diperangi. Beliau memerangi semuanya. Lalu Umar radhiyallahu anhu memberikan kritikan kepada Abu Bakar terkait keputusan Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa kau perangi orang yang tidak mau bayar zakat sementara mereka masih mempertahankan la ilaha illallah? Mereka enggak murtad. Mereka tidak membatalkan la ilaha illallah. Lalu Umar membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, "Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kenapa kau perangi masyarakat yang masih memiliki la ilaha illallah padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. "Faman qala la ilaha illallah asamu minni malahu wa dima'ahu." Siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka terlindungi harta dan darahnya. "Illa bihaqqihi," kecuali dengan hak Islam, "wa hisabu 'ala Allah." Baik, ini dalil yang dibawakan oleh siapa? Umar. Untuk disampaikan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, Abu Bakar punya alasan yang berbeda. "Aku perangi mereka bukan karena masalah la ilaha illallah, namun aku perangi mereka karena mereka tidak mau bayar zakat yang itu merupakan hak harta." Yang itu merupakan hak harta. Sehingga siapa yang tidak menunaikan kewajiban hartanya, maka berhak untuk diperangi. Bukan berkaitan dengan hak syahadat. Kalau hak syahadat, dia mengucapkan la ilaha illallah, betul, terlindungi jiwanya dan hartanya. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran yang lain berkaitan dengan kewajiban hartanya, dia juga berhak untuk diperangi. Itu alasan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga beliau mengatakan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat." Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Baik. Sehingga ini jadi dalil bahwa orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia tahu kewajiban zakat, boleh untuk dipaksa. Tolong bedakan antara membunuh dengan memerangi. Ini dua hal yang berbeda. Kalau membunuh, intinya adalah menghilangkan nyawa. Kalau memerangi, prinsipnya adalah memberikan paksaan. Jika tidak, maka konsekuensinya bisa sampai pada tingkatan bunuh. Sehingga memerangi dengan membunuh itu dua hal yang berbeda. Memerangi berarti memberikan paksaan. Karena itulah sebelum dilakukan kontak senjata, maka sikap dalam memerangi adalah memberikan ultimatum. Lakukan ini, 1, 2, 3, kalau tidak, kontak senjata. Dan itu masih dalam ranah memerangi. Sehingga ranah memerangi itu lebih luas dibandingkan hanya sebatas apa? Membunuh. Tayyib. Karena itulah makna memerangi orang yang tidak mau bayar zakat itu bukan berarti yang enggak mau bayar zakat dibunuh, tidak. Tapi dia dipaksa untuk bayar zakat. Dan kalau dia tetap tidak mau untuk bayar zakat, maka paksaannya bisa dilakukan lebih keras. Dan pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan untuk syattara malahu, untuk mengambil separuh hartanya. Sehingga boleh dirampas hartanya sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Meskipun ada khilaf diantara para ulama, apakah hukuman ini masih berlaku ataukah tidak bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi, demi Allah, aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan keyakinan pada diri Abu Bakar." Jadi terkadang ada orang menilai orang saleh yang punya prinsip tertentu, kemudian dia punya alasan kuat dalam prinsip itu, dinilai oleh orang saleh yang lain, Allah telah syaraha sadrah, Allah telah menanamkan keyakinan pada hatinya untuk terus menjalankan prinsip ini. Dan itulah makna al-ilham yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang saleh. Sehingga ketika Abu Bakar sudah dikritik oleh Umar dan beliau bertahan dengan alasan yang beliau punya, Umar melihat Abu Bakar ini yang lebih benar. Akhirnya Abu Bakar mengikuti aradtu annahul haq. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengikuti apa yang disampaikan oleh apa yang menjadi prinsipnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tayyib. Selanjutnya kita lebih khusus akan membaca hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di hadis nomor 5 penulis mengkhususkan hal itu. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, Ani bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah dan harta mereka terjaga, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya kembali kepada Allah. Nah, saya bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, keterangan yang disampaikan oleh Al-Khattabi dan yang lainnya. Al-murad bihada, yang dimaksud objek untuk diperangi dalam hadis ini adalah ahlul awthan, al-musyrikun, para penyembah berhala, orang-orang musyrik, dan wa man la yu'minu, dan orang-orang yang tidak mau beriman, duna ahlil kitab, tapi selain ahli kitab. Karena ahli kitab boleh dikasih pilihan bertahan dalam agamanya, tapi harus bayar jizyah. Sehingga mereka dipaksa masuk Islam, kalau tidak mau dipaksa untuk bayar jizyah. Kalau tidak mau, barulah mereka dipaksa dengan kontak senjata. Wa may yuqirru bitauhid, dan orang yang mau mengakui tauhid. Fala yaktafi fi ismatihi biqaulihi la ilaha illallah id kana yaquluha fi kufrihi wa hiya min i'tiqadihi. Bagi mereka yang mengakui tauhid, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah dan diiringi dengan keyakinan bahwa kesyirikannya adalah kebatilan dan la ilaha illallah itulah kebenaran. Ini keterangan yang dikutip dari keterangan Al-Khattabi. Tayyib. Sehingga yang dimaksud perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia agar mereka bersyahadat la ilaha illallah dan seterusnya sampai pada tingkatan kontak senjata, ini berlaku bagi siapa? Selain ahli kitab. Kalau ahli kitab, mereka diizinkan bertahan dalam agamanya, namun dengan syarat yu'tul jizya ta'an yadin wahum sahirun, mereka menyerahkan jizya dalam posisi terhina. Selanjutnya, yang kedua, catatan yang kedua dari hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Daqiqil 'Id Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau hidup sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun tidak banyak membahas sufisme, tidak banyak mengkritik orang-orang sufi di zamannya. Karena beliau merasa iktifaan bi Syekhul Islam. Sudah cukup dengan apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam. Maka beliau termasuk ulama ahlu sunnah. Tapi kenapa tidak banyak dikasuskan oleh masyarakat sebagaimana yang dialami oleh Syekhul Islam? Dibenci oleh banyak di antara tokoh-tokoh sufi, sampai beberapa kali masuk penjara. Karena Ibnu Daqiqil 'Id lebih banyak fokus al-khidmah bi ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak dari karya beliau intinya adalah memberikan syarah dan penjelasan untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Ibnu Daqiqil 'Id, Dalam hadis ini dalalatun zahirah, terdapat dalil yang tegas limadhabil muhakkikin wal jamahir minas salafi wal khalaf, dalil yang kuat bagi pendapat para ulama muhakkikin, para ulama peneliti, jumhur ulama di kalangan salaf dan khalaf, di kalangan pendahulu dan masa belakangan. Annal insana idza taqada dinal islami i'tiqadan jaziman la taraddada fihi kafahu dzalika. Kalau orang sudah punya keyakinan yang mantap dengan Islam, dengan la ilaha illallah, maka itu sudah cukup sebagai pembenar imannya. Artinya begini, bapak yakin la ilaha illallah itu benar? Yakin. Cukup ini sebagai bukti dia mukmin. Sudah? Wala yajibu alaihi ta'allumu adillatil mutakallimin wa ma'rifatullahi biha. Dan mereka tidak wajib untuk membuktikan kebenaran la ilaha illallah melalui proses sebagaimana yang dialami oleh ahlul kalam, yang mereka mengatakan pertama kali kewajiban yang harus dimiliki oleh orang manusia adalah ma'rifatullah dan membuktikan keberadaan ma'rifatullah. Nah, terus mereka membuat rancangan ya, teori ma'rifatullah dan membuktikan kebenaran ma'rifatullah. Lalu ada istilah teori jauharul fard, ada istilah al-arad, ada istilah apa lagi? Al-jism dan seterusnya. Sebagaimana yang diyakini oleh ahlul kalam, orang-orang yang mereka akidah itu dirancang pakai logika. Mereka punya prinsip akidah dirancang pakai logika. Sehingga di kalangan ahlul kalam, mereka berbeda pendapat. Apa kewajiban pertama kali manusia? Ada yang mengatakan kewajiban pertama adalah at-taraddud, ragu dulu. Ragu dulu agar nanti proses yakinnya itu mengikuti proses logika. Kalau tiba-tiba langsung yakin, berarti akidahnya taklid. Dan akidah taklid itu tidak sah. Karena bagi mereka akidah tidak boleh taklid. Akidah taklid bagi mereka enggak sah. Sehingga enggak boleh langsung yakin. Ragu dulu. Setelah ragu, nanti silakan berproses yakin. Aneh Pak ya. Bapak tidak sah Islamnya kecuali sebelumnya meragukan kebenaran Islam. Nah, setelah ragu, lalu dilakukan pembuktian. Pembuktian untuk menunjukkan kebenaran Islam. Bapak tidak dinilai sah imannya kepada Allah sebelum ragu tentang keberadaan Allah. Nah, setelah ragu dengan keberadaan Allah, dilakukanlah proses pembuktian akan kebenaran Allah. Repot banget ya Tuan Muslim. Ini menurut prinsipnya alul kalam. Karena menurut mereka akidah tidak boleh taklid. Maka kalau begitu membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung percaya, tidak boleh. Ragu dulu, terus proses pembuktian baru yakin. Agar tidak disebut taklid. Tapi jelas ini prinsip yang menyimpang. Karena itu kata Ibnu Taqiqil Aid, para ulama salaf zaman masa silam dan ulama belakangan, mereka mengatakan kewajiban seorang muslim beriman kepada la ilaha illallah, selesai. Dan tidak disyaratkan dia harus mengalami proses apa tadi? Proses terlebih dahulu. Tidak disyaratkan dia harus mengalami proses ragu terlebih dahulu. Kita masya Allah jadi muslim sejak lahir, walhamdulillah, itu kelebihan. Dan pernah enggak kita mengalami fase ragu? Ragu dengan Islam. Alhamdulillah dominan kaum muslimin enggak mengalami fase itu. Menurut prinsipnya Asy'ariyah, Maturidiyah dan Ahlul Kalam yang lainnya, cara Islam seperti ini enggak benar. Yang benar gimana? Anda harus mengalami fase ragu, setelah itu proses pembuktian, baru jadi ya yakin. Itu baru sah Islamnya. Kalau seperti ini akidah yang benar di masyarakat, harus proses ragu dulu, Berarti banyak Islamnya kaum muslimin yang tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh ahlul kalam. Alhamdulillah kita Islam sejak kecil, Islam sejak lahir, dan kita tidak pernah mengalami proses keraguan. Pernah seperti itu, Pak? Saya waktu SMA ragu ya, Pak. Islam ini benar apa ora ya? Terus setelah itu saya lelakon. Wah. Setelah lelakon, jalan kaki Pulau Jawa tak puteri 5 kali. Pakai sepeda. Wah, ini pit-pitan gitu. Baru setelah itu saya menemukan hasil. Jadi yakin saya kalau Islam itu benar. Tidak ada kewajiban seperti itu. Walhamdulillah. Karena itu bukan syarat untuk disebut mukmin, orang harus mengalami proses ragu. Sehingga kata Ibnu Taqi Kil'id, cukup ketika orang itu sudah meyakini kebenaran Islam, meyakini la ilaha illallah, maka dia adalah mukmin yang diterima imannya. Khilafan liman aujaba dzalika wa ja'alahu syartan fi nahwi ahli al-qiblah. Ini berbeda dengan prinsipnya alul kalam yang mewajibkan bahwa orang harus ragu dulu, dan mereka menjadikan ini sebagai syarat bagi ahlul kiblah. Wa hadza khata'un dhahir, dan ini merupakan kesalahan yang real, kesalahan yang jelas sehingga tidak bisa dipertahankan. Wallahu a'lam. Ya Elisha. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan mendengarkan adzan terlebih dahulu. Kemudian nanti kita lanjutkan sedikit dengan penjelasan tambahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا التي وعدت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dalam hadis dari Ibnu Umar yang beliau juga riwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di situ tidak disebutkan kewajiban Islam yang lain, namun hanya disebutkan syahadat, kemudian salat dan menunaikan zakat. Bagaimana dengan kewajiban Islam yang lain? Maka jawabannya adalah bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini merupakan kewajiban yang menjadi syarat seorang manusia terlindungi darah dan hartanya, sehingga ketika dia sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia menunaikan salat, dia melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka dia tidak boleh diganggu darah dan kehormatannya, tidak boleh diganggu darah dan hartanya. Sementara kewajiban Islam yang lain masih banyak. Dan Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menggambarkan kewajiban Islam itu bertingkat ibarat sebuah rumah, ibarat sebuah bangunan rumah. Tiangnya yang merupakan pusoko, ya, bagian paling penting dari bangunan. Tiang adalah bagian yang paling penting dari bangunan. Kolom-kolom dalam sebuah bangunan itu bagian paling penting. Kalau ini ambruk, maka atapnya ambruk. Sedangkan kewajiban Islam yang lain yang tidak masuk dalam rukun Islam, itu seperti tembok. Karena kalau sebuah bangunan hanya tiang dan atap, gak ada temboknya, gak bisa melindungi dari panas, tidak bisa melindungi dari dingin. Panas kepanasan, dingin kademen, banyak angin kanginen. Kalau ada binatang buas, tidak bisa melindunginya. Maka Islam digambarkan demikian. Tiang itu adalah rukun Islam. Dan tembok itu adalah kewajiban Islam yang lain. Maka kalau kaum muslimin, dia sudah melaksanakan rukun Islam, dan tidak melaksanakan kewajiban Islam yang lain, ibarat rumah tanpa tembok. Sementara amalan-amalan sunnah, itu seperti hiasan yang ada di dalamnya. Sehingga ada perabotan, ada banyak hiasan. Itu ibarat amalan sunnah yang kita kerjakan. Karena itu, kesempurnaan bangunan Islam yang dimiliki oleh seorang hamba berurutan. Semakin banyak amalan yang dia lakukan, rukun Islam dia jaga sesuai dengan kemampuannya, kewajiban dia laksanakan, dan amalan-amalan sunnah dia lakukan, maka rumahnya akan terlihat semakin sempurna. Tayyib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Kalau mereka kerjakan itu, maka terjaga darah dan hartanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Apa yang dimaksud dengan bihaqqiha, kecuali dengan haknya? Maksudnya adalah dengan hak Islam. Artinya, darah orang boleh ditumpahkan ketika dia melakukan pelanggaran yang mengharuskan hukuman menumpahkan darah. Contohnya apa? Qisas. dia membunuh orang lain, maka dia boleh dibunuh. Loh, katanya terlindungi darahnya, kan dia seorang muslim. Ini ada hak, hak nyawa yang harus dia bayar. Karena dia membunuh, maka dia dikisos dengan cara dibunuh. Yang lain apa? Hukuman bagi pelaku zina yang sudah muhsan. Pelaku zina yang muhsan, yaitu zina bagi mereka yang sudah menikah dan sudah melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Maka dia boleh ditumpahkan darahnya dengan apa? Hukuman rajam. Loh, kok bisa dia ditumpahkan darahnya padahal dia muslim? Karena ini adalah hak Islam, hak agama. Dia melakukan pelanggaran terhadap hak Islam yang lain. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka kembali kepada Allah. Artinya hukuman itu diberikan sesuai dengan kondisi lahiriah yang dipahami oleh hakim. Sehingga kalau misalnya ada yang salah, fulan, seharusnya dia tidak berhak dihukum. Dia bukan pelaku, tapi dia tertuduh sebagai pelaku. Dan hakim memahami dia sebagai pelaku, sampai akhirnya dia dihukum. Dia bukan yang nembak, tapi dianggap sebagai yang nembak. Untuk nutupi yang nembak sebenarnya, misalnya ya. Akhirnya dia dianggap sebagai pelaku, lalu dia yang dihukumi. Dihukum sebagai pelaku. Hisabuhum Allah, nanti hisabnya kembali kepada Allah. Dan masing-masing punya tanggung jawab untuk memberikan keputusan yang paling tepat. Kalaupun tetap keliru, hisabuhum alallah. Karena itu ketika ada orang yang dia dianggap maling, padahal dia bukan maling, lalu dia dipotong tangannya sehingga keluar darahnya, salah dalam menghakimi, maka nanti hisabnya kembali kepada Allah. Dan Allah Maha tahu siapa di antara mereka yang sengaja. Wallahu ya'lamul musliha minal mufsid. Allah Maha tahu siapa yang mau memperbaiki dan siapa yang merusak di antara mereka. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bab yang baru, man qatala rajulan minal kufar ba'da an qala la ilaha illallah, berkaitan dengan hukum membunuh orang kafir yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.